Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dararatin fin nar. Ikhwani fi din, a'azzakum Allah bis sunnah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih terus mencurahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat yang terbesar. Ada nikmat sehat. Dan alhamdulillah ada juga nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah karuniakan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk bertemu kembali, berjumpa kembali bersama bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan lanjutkan beberapa latihan yang masih tersisa dari Ad-Dars Ats-Tsalits, pelajaran yang ketiga. Dan mudah-mudahan insyaAllah pada kesempatan malam ini kita akan bisa masuk ke Ad-Dars Ar-Rabi'. InsyaAllah. Baik. Kita masuk ke At-Tamrin Ats-Tsamin. Kalau tidak salah. At-tasi'. Lakin la bas an nuraji awalan ma qad bayyannahu fi al-muhadara as-sabiqah. Tidak apa-apa kita sedikit jelaskan kembali apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu at-tamrin as-samin, yaitu berkaitan dengan al-adad wal-ma'dud. Al-adad wal-ma'dud. Dan antumlah di sini al-adad wal ma'dud yang ada pada ad-dars ats-tsalits ini dari 11 sampai 20. Dari 11 sampai 20. Sebagai pengingat apa yang telah kita bahas sebelumnya pada jilid yang pertama, bahwa kita sudah mempelajari al-adad atau bilangan min thalatha ila asyar, dari 3 sampai 10. Dan sudah kita bahas bahwa angka 3 sampai 10 memiliki ma'dud yang kondisinya jamak majrur. Al-adad dari 3 sampai 10 ma'dudnya kondisinya adalah jamak majrur. Adapun di angka 11 sampai 19 seperti yang antum lihat di sini, 11 sampai 99 al-ma'dudnya kondisinya adalah mufrad mansub, mufrad. Kita lihat di sini ada kalimat ahada asyara taliban. Lihat ainal adad ahada asyara, ainal ma'dud ya ikhwan, taliban. Antum lihat di sini taliban mufrad mansub. Kemudian itsna asyara taliban. Itsna asyara asalnya itsna di sini itsnan, tapi ketika digabung dengan kalimat asyara Maka nun yang di akhir kalimat itsnan dihilangkan. Ini persis seperti kondisinya ketika dalam keadaan sebagai mudhaf. Dalam keadaan sebagai mudhaf. Kemudian salatata asyara taliban, arba'ata asyara taliban, khamsata asyara taliban, sittata asyara taliban, sab'ata asyara taliban, thamaniyata asyara taliban, tis'ata asyara taliban, dan terakhir ishruna taliban. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa ada beberapa hal yang sudah kita jelaskan. Yang pertama, bahwa al-ma'dud dari 11 sampai 99 adalah kondisinya dia mufrad mansub. Ini yang pertama. Yang kedua sudah kita jelaskan bahwa kalimat ahada asyar sampai tis'ata asyar kondisinya dia mabniyun ala fathil juz'ain. Antum lihat ya kawan, dua bilangan ini ahada lalu asyara, semuanya antum lihat harakat huruf terakhirnya adalah fathah. Harakat huruf terakhirnya adalah fathah kecuali itsna asyar. Kecuali itsna asyar, karena itsna di sini tidak mabni tapi diperlakukan seperti musanna. Diperlakukan seperti musanna. Maka marfu'un bil alif wa mansubun wa majrurun bi alya. Kemudian kalimat salatata asyar, arba'ata asyar dan seterusnya sampai tis'ata asyar, antum lihat semuanya harakat huruf terakhirnya adalah fathah semua. Paham tum? Ini yang kedua. Yang ketiga yang juga sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa angka pertama dari ahada asyar, angka pertama dari kalimat ahada asyar dan seterusnya sampai tis'ata asyar, angka pertamanya dia itu harus berbeda dengan al-ma'dud. Harus berbeda dengan al-ma'dud. Jika al-ma'dudnya mudzakkar, maka dia harus mu'annath. Jika al-ma'dudnya mudzakkar, maka dia harus mu'annath. Maka kebalikannya, jika al-ma'dudnya mu'annath, al-adad yang pertama harus mudzakkar. Kecuali kalimat ahada asyar dan kalimat itsna asyar. Kecuali kalimat ahada asyar dan kalimat itsna asyar tidak tidak mengikuti kaidah ini. Yang ikut kaidah ini hanya mulai dari angka 13 sampai 19. Ini sudah kita jelaskan secara rinci pada pertemuan yang lalu, kita ingatkan sedikit saja. Lalu yang terakhir kalimat isyrun, kalimat isyrun ini termasuk daripada kalimat al-uqud, puluhan. Dan puluhan ini tidak berubah jadi muzakkar atau muannats karena al-ma'dudnya tidak berubah. Dia tetap seperti itu, ashrun, salasun, arbaun dan seterusnya, tidak berubah menjadi mudzakkar atau menjadi muannats, tidak berubah. Nah, kita baca sama-sama ya, ikhwan. Hayya istami' thumma karir. Istami' thumma karir. Ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban. Itsna asyara taliban. Itsna asyara taliban. Thalathata asyara taliban. ثلاثة عشر طالبا أربعة عشر طالبا أربعة عشر طالبا خمسة عشر طالبا خمسة عشر طالبا ستة عشر طالبا ستة عشر طالبا سبعة عشر طالبا سبعة عشر طالبا ثمانية عشر طالبا ثمانية عشر طالبا تسعة عشر طالبا تسعة عشر طالبا عشرون طالبا عشرون طالبا. طيب نريد من الإخوة هنا يقرأ واحد من الإخوة يقرأ. من أنت؟ فضل يا ربيع يقرأ العدد. أحد عشر طالبا اثنى عشر طالبا ثلاثة عشر طالبا أربعة عشر طالبا خمسة عشر طالبا ستة عشر طالبا سبعة عشر طالبا ثمانية عشر طالبا تسعة عشر طالبا عشرون طالبا. أحسنت أحسنت يا أخي. طيب الآن ندخل التمرين التاسع. ندخل مباشرة التمرين التاسع. Kita masuk langsung ke latihan kesembilan. Latihan kedelapan sudah cukup kiranya kita jelaskan sebentar. Dan kita masuk sekarang ke latihan yang ke-9. Perintahnya di sini iqra' ma yali. Mana iqra' ma yali? Bacalah. Bacalah. Bacalah. Apa yang berikut ini? Summaktubuhu. Kemudian? Kemudian tulislah. Tulislah. Tulislah iya. Iya di sini kembali ke ma. Ma'a kitabatil arqam. Ma'a, mana ma'a? Bersama atau dengan atau dengan bersama kitabati al-arqam. Penulisan. Dengan penulisan nomor-nomor al-waridah yang tersebutkan fihi di dalamnya bil huruf dengan huruf. Jadi angka-angka yang ada ini kita tulis menjadi bilangan. Paham tuh, Mekhan? Paham. Nah. Aina nabda, kita mulai dari mana? Ansar. Qadar Ihsan. Wahid. في الفصل 19 طالبا. نعم في الفصل 19 طالبا. ترجم صد. نعم ترجم. Di dalam kelas ada 19 murid. نعم di dalam kelas ada 19 murid. Ahsan. صفحة 23. أنت. نعم فضل يا ربيع. اثنان. اثنان. عندي 15 كتابا باللغة العربية وإثنى عشر كتابا باللغة الفرنسية. نعم. Saya mempunyai 15 kitab dengan bahasa Arab dan 12 kitab dengan berbahasa Perancis. نعم. أحسنت. Di nomor 1 al-ma'dudnya apa ya, Khan? Taliban. Taliban. Di nomor 2 ini mana ma'dudnya? Kitaban. Kitaban. Nah, antum lihat di sini mufrad mansub. Mufrad mansub. Mansub. Harus diingat kaidah ini. Dari 11 sampai 99 bagaimana ma'adudnya? Mufrad mansub. Mufrad. Nah, salat. Kebalikan daripada 3 sampai 10. Kebalikan daripada 3 sampai 10. 10. Nah, alam salatah. Salasah. Ra'a Yusufu alaihi salam fil manami 11 kaukaban. Naam, 11 kaukaban. Naam. Terjem. Yusuf alaihi salam melihat di dalam mimpi 11 bintang. 11 bintang. Ahsan. 11 kaukaban. Naam. Arba'ah. Arba'ah. Indi Israel. Indi Isruna. Apa ini? Riyalan. Riyalan. Naam. Indi Isruna Riyalan. Naam. Mana Indi? Saya mempunyai 20 riyal. Mana al-ma'adudnya di sini, ikhwan? Riyalan. Riyalan. Al-adatnya? Isruna. Naam. Antum lihat sini riyalan. Mufrad. Mansub. Mansub. Naam. Khamsah. Fadal ya Ihsan. خمسة كم فندقا في هذا الشارع فيه 19 فندقا فيه ما أخوان كم فندقا في هذا الشارع فيه 13 فندقا نعم فيه 13 فندقا ترجم berapa hotel yang ada di jalan ini di sini ada 13 hotel أين المعدود هنا يا أخي سام؟ فندقاً. الفندق نعم أحسنت. ستة يا ربيع. ستة في هذه المدينة 14 مسجداً. نعم في هذه المدينة 14 مسجداً أحسنت. Di kota ini ada 14 masjid. نعم أحسنت. سبعة. سبعة ثمن هذا الكتاب 17 ريالاً. نعم sekali lagi ثمن. ثمن هذا الكتاب. هذا Hadal kitabi. Samanu hadal kitabi 17 riyalan. Nah. Buku ini dengan harga 17 rial. Nah. Harga. Harga buku ini 17 rial. Sahih. Nah. Ala kulli sahih. Alhamdulillah. Nah, 8. 8. Fi hadzal kitabu 20 durusan. 20 darsan. Darsan. A'id fi hadzal kitabi 20 darsan. مرة أخرى يا أخي في هذا الكتاب. Sekali lagi. اقرأ أولا baca sekali lagi. في هذا الكتاب 20 durusan. Darsan. Darsan. Nah. Karena ma'adudnya harus mufrad mansub. Nah. Kalau durus maka jadi jamak. Nah, tidak boleh. Harus mufrad. Nah. 9 al-akhir. 9. في السنة 12 syahran. Isna asyara syahran. Nah. Di dalam satu tahun ada 12 bulan. Nah, dalam satu tahun ada 12 bulan. Ahsan. Naftah al-majal mubarak al-mustami. Baik, kita berikan kesempatan selanjutnya bagi para pendengar roja di mana saja Anda berada dan bisa menyimak siaran kita, yang ingin bergabung dan berinteraktif dalam kajian bahasa Arab kita, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 0218236543. Silahkan untuk ikhwan ataupun akhwat. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Tina di Cijantung. Taib. Ibu sudah punya bukunya? Sudah. Taib. Silakan Ibu Tina dibaca. Latihan ke 9. Bentar. Habis ditinggal lupa. Ke 9 Iqra. 6, itu dia. Silakan dibaca langsung nomor 1. Fi fasli ya? 6, fil fasli. Wahid. Fi fasli tisata asaroto liban. 6, mumtaz. Terjemahkan umum. Di kelas ada 19 murid. 6, ahsanti. Indi Isnan. Isnan. Indi hum sata asaro kitaban fil luwatil arabiyyati wa isna asaro kitaban fil luwatil faronsiyati. Faronsiyati, nah. Terjemahkan. Saya mempunyai 15 kitab berbahasa Arab. Nah. Dan 12 kitab berbahasa Perancis. Sahih. Nah, salasa umum? Salasa. Ro'a Yusufa. Yusufu walau Yusufa? Ro'a Yusufa. Yusufu. Nah. Yusufu alaihi salam. Fi manami. Fil manami. Fil manami. Ahada asyara kaukaban. Ahada asyara. Ahada asyara kaukaban. Nah. Yusuf melihat di dalam Yusuf alaihissalam melihat di dalam tidur. Nah, di dalam mimpi. Di dalam mimpi 11 bintang. 11 bintang. Bintang sahih. Ahsan. Ya. Cayib syukran umum. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cayib, jazakallahu khair, dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain. Masih di tamrin yang ke-9, pelajaran yang ketiga Anda bisa membuka di halaman 23 di 0218236543. Kita terima penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ummu Tegar. Di Cibarusah ya? Iya. Baik. Nah, silakan Ummu Tegar. Rokom arba'ah dari situ. Arba'ah. Ini isruna riyalan. Nah. Khamsah. Tarjimi awalan. Terjemahkan dulu. Saya memiliki 20 rial. Sahih. Nah. Khamsa. Kam fundukun fi hadha syari'i fihi tis'ata fundukun. Fihi salasata asyara. Fihi salasata fundukun. Salasata asyara. Fihi salasata asyara fundukun. Nah. Terjemi. Ada berapa hotel di jalan ini? Nah. Di sini ada 13 hotel. Sahih. Nah, sekali lagi umu sita. Sita. Fi hadhil madinati khamsata asyara masjida. Sekali lagi umu, angkanya berapa? 14 asyara. Nah, sekali lagi fi hadhil madinati 14 masjida. 14 masjida. Nah, terjemi. Di kota ini ada 14 masjid. Terus masjid. Syukran umu Tegar, ada pertanyaan? Sementara ini belum. Baik, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja di 0218236543. Masih dalam tamrin yang ke-9, Anda bisa membukanya di halaman 23 pada pelajaran yang ketiga. Kita terima penelpon yang ketiga. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Kebalok apa Abu Yasmin? Masya Allah. Suaranya agak putus-putus Pak Yasmin. Alhamdulillah. Baik. Nah, silakan Pak Abu siapa tadi? Abu Yasmin. Fadal. Sabah. Samadu hadal kitabi 17 riyalan. Nah. Tarjim. Harga buku ini 17 rial. Nah, sahih. Nah. Samania. Samania. Fi hadzal kitabi 20 darsan. 20. 20 darsan. Nah. Di buku ini ada 20 pelajaran. Sahih. Nah. sittah. Afwan? Tis'ah. Nah. Fil sanati. Isana betul, fil sanati. Fil sanati 12 taliban. Hah? 12 syahran. 12 syahran. Nah, terjem? Di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Sahih. Syukran Abu Yasmin. Ada pertanyaan Abu Yasmin? Baik, syukran. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mubasyaratan ya ikhwan, ndukhul at-tamrin al-ashir. Ndukhul at-tamrin al-ashir. Iqra' ma yali. Di sini perintahnya adalah iqra' ma yali. Bacalah apa-apa yang berikut ini. Istimi jidan, dengarkan baik-baik. Wahid ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Ithnan ad-darsul thani. Ad-darsul thani. Thalatha ad-darsul thalithu. Ad-darsul thalithu. Arba'ah ad-darsul rabi'u. الدرس الرابع خمسة الدرس الخامس الدرس الخامس ستة الدرس السادس الدرس السادس سبعة الدرس السابع الدرس السابع ثمانية الدرس الثامن الدرس الثامن تسعة الدرس التاسع الدرس التاسع عشرة الدرس العاشر الدرس العاشر. Jadi antum lihat di sini ya kawan, ada antum lihat di sini ada angka-angka dari 1 sampai 10 tapi dengan bentuk yang berbeda. Yang biasanya kita kenal wahid, itsnan, tsalatsa, arba'a dan seterusnya. Di sini antum lihat ada beberapa perubahan. Yang kita kenal nomor satu wahid sekarang menjadi al-awwal. Apa beda antara kalimat wahid dengan al-awwal? Kalau wahid ini menunjukkan angka satu. Wahid artinya angka satu. Tapi kalau al-awwalu yang ke satu. Yang pertama atau yang ke satu. Apa beda antara keduanya? Yang kedua ini menunjukkan urutan. Menunjukkan urutan. Yang ke satu. Yang pertama. Paham tum? Asalnya wahid menjadi al-awwalu. Agak berubah sedikit. Nah. Kemudian itsnan, kita kenal itsnan nomor 2. Lihat sekarang antum lihat bagaimana sekarang perubahannya? Ats-tsani. Ats-tsani. Apa beda antara itsnan dengan ats-tsani? Itsnan artinya nomor 2, ats-tsani artinya yang kedua. Dan begitu seterusnya. Ats-tsalitsu yang ketiga. Ar-rabi'u yang keempat, al-khamisu yang kelima, as-sadisu, asalnya sittah dengan ta, alas ketalik. Nah, di sini ta-nya berubah menjadi dal. Di sini ta-nya menjadi dal. Karena kalau as-satis itu agak berat di lidah orang Arab, maka ta-nya diganti menjadi dal, as-sadisu. Kemudian sabah as-sabi'u, samaniyah as-saminu, tis'ah at-tasi'u, asyarah al-ashiru. Antum lihat ya kawan, di sini ada pola yang terlihat sama dari angka 2 sampai 10. Ada pola yang sama dari angka 2 sampai 10. Antum lihat, setelah huruf yang pertama, itu alif. Setelah huruf yang pertama itu alif. Huruf yang pertama apa di sini ya kawan? Kalimat as-sani misalnya. Huruf pertamanya sa. Alif lamnya tidak kita hitung sebagai huruf yang pertama. Huruf pertamanya sa. Sa. Karena alif lam itu bisa hilang, bisa juga ada. Bisa ada dan juga bisa hilang. Maka itu tidak dianggap sebagai huruf asli. Huruf aslinya adalah tha. Tha. Ini huruf yang pertama. Apa setelah huruf tha? Apa setelah huruf yang pertama? Alif. Alif. Ats-tsani. Kemudian ats-tsalits. Mana huruf pertamanya, kawan? Tha. Tha juga. Apa setelah huruf yang pertama? Alif. Alif. Lagi-lagi alif. Kemudian lihat ar-rabi'. Mana huruf pertamanya dari kalimat ar-rabi'? Ra. Apa setelah ra? Alif. Antum lihat di sini polanya. Dari angka 2 sampai 10 antum lihat polanya sama. Atau dikenal dengan wazan rumusnya al-fa'il. Rumusnya atau wazannya al-fa'il. Setelah huruf yang pertama ada alif. Setelah huruf yang pertama ada alif panjang. Faham tum? Nah, adapun al-awwal ini keluar daripada wazan. Wazannya karena al-wahid sudah wazan sudah fa'il wazannya. Maka tidak mungkin wahid diulang dua kali. Maka di sini diganti dengan al-awwal. Nah, dan posisinya di sini al-awwal sampai al-ashir posisinya sebagai na'tun, sebagai an-na'at. Ma mana an-na'at? Sifat. Sifat. Aina man'utnya? Ad-dars. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Ad-darsul tsani, pelajaran yang kedua. Dan seterusnya begitu. Sehingga kalau dia an-na'at, maka konsekuensinya apa ya, kawan? Kalau dia sebagai na'at, angka-angka ini sebagai na'at, sebagai sifat, harus mengikuti mausuf, harus mengikuti man'ut, baik dari segi na'u', apa na'u', jenisnya, mudzakkar atau mu'annath, dari segi apa lagi? Al-adatnya, bilangannya, apakah dia mufrad atau jama' dan seterusnya. Faham, Tom? Nah, kita baca sama-sama ya, kawan. Hayya. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. الدرس الثاني الدرس الثاني الدرس الثالث الدرس الثالث الدرس الرابع الدرس الرابع الدرس الخامس الدرس الخامس الدرس السادس الدرس السادس الدرس السابع الدرس السابع الدرس الثامن الدرس الثامن الدرس التاسع الدرس التاسع الدرس العاشر الدرس العاشر نعم اقرأ أنت يا ربيع تفضل الدرس الأول الدرس الثاني الدرس الثالث الدرس الرابع الدرس الخامس الدرس السادس الدرس السابع الدرس الثامن نعم الدرس التاسع الدرس العاشر احسنت احسنت يا اخي بارك الله فيك. طيب di sini ada penjelasan di bawah angka-angka itu yang kita lihat ada dalam ada kalimat dalam kurung al-awwal muannathuhu al-ula. Ada penjelasan di sini dalam kurung al-awwal kalimat al-awwal yang artinya kesatu yang kesatu atau yang pertama muannathuhu muannasnya al-awwal itu muzakkar. Al-awwal itu muzakkar. Bentuk muannatsnya katanya di sini al-ula. Lihat al-awwalu bukan jadi bukan al-awwalatu, bukan pakai ta marbut di belakangnya bukan. Tapi berubah sedikit bentuknya al-ula. Naqul kita katakan at-talibul awwalu, at-talibu al-awwalu. Ini muzakkar atau muannats? Muzakkar. Muzakkar. Sekarang wat-talibatul ula. At-talibatu al-ula muannas. Faham tum? Sehingga karena dia na'at maka harus ikut man'utnya baik dari segi nau, baik dari segi adat dan yang lainnya. Nah, di sini man'utnya muzakkar maka dia harus muzakkar. Jika man'utnya muannas maka na'atnya harus muannas. Dan sudah kita jelaskan pada jilid yang pertama. Nah. Baik, masuk langsung ke at-tamrin al-hadi asyar. At-tamrin al-hadi asyar. Latihan yang ke-11. In'at al-asma'a al-atiyata. Ma mana in'at? Sifatilah. Sifatilah al-asma'a al-atiyah. Kata-kata berikut. Kata-kata benda berikut. Bil-adat at-tartibi. Bil-adat at-tartibi. Dengan bilangan. Yang sesuai. La at-tartibi artinya. Bilangan yang berurutan. Yang terurut. Yang berurut. Al-mushtaq. Apa mana al-mushtaq? Yang diambil. Yang diambil. Al-mushtaq yang di? Yang diambil. Minal adat al-madhkur. Yang diambil dari? Dari angka-angka. Dari angka-angka yang tersebutkan. Amama kulli. Di depan setiap. Wahidin minha. Kata-kata. Nah. Di depan setiap kata-kata di bawah ini. Atau paham yang dimaksud di sini ya kawan? Di setiap nomor, setiap soal ada angka-angka di depannya. Lihat al-yaumu misalnya, kalimat al-yaum. Lalu apa angka yang tersebutan di situ? Angka berapa itu? Samaniyah. Samaniyah. Nah, dari kalimat samaniyah ini kita dirubah menjadi al-adat at-tartibi. Dirubah menjadi al-adat at-tartibi. Sudah kita pelajari bagaimana tadi kan cara merubahnya? Naam. Nah. Fahim tu insyaallah? Fahim insyaallah. Nabda, min aina nabda? Nasif. Min ihsan, fadhil ihsan. اليوم. نعم. ثمانية. اقرأ الأعداد أولا. اليوم ثمانية. نعم. اليوم الثامن. اليوم الثامن. أحسن. اليوم الثامن. اليوم الثامن. ما معنى اليوم الثامن؟ Hari ke-8. Hari yang ke-8. Ahsan. Faham tak? Faham lah. Nah, baik. At-talib. Fadli Rabi'. At-talib. At-talibu 3. Nah. At-talibu 3. At-talibu 3. Ahsan. Terjem. Pelajar yang ketiga. Pelajar yang ketiga. Nah, istamil. Ad-darsu 10. 10. Pelajaran yang ke-10. Ah, anda sudah jawab atau belum? Belum dijawab. Jawab dulu. Ad-darsu. Ad-darsu 10. Ad-darsul 10. Ad-darsu al-ashiru. Ad-darsul al-ashiru. Sahih. Ad-darsul al-ashiru. Pelajaran yang ke? Pelajaran yang ke-10. Nah. Terus as-safhatu. As-safhatu. Angkanya berapa itu? 9. 9. As-safhatu. As-safhatu. Maratan akhara. As-safhatu. Ha. As-safhatu. Tasi'u. At-tasi'atu. At-tasi'atu. Naam. Lihat ikhwan, as-safhatu at-tasi'atu. As-safhatu at-tasi'atu. Mengapa at-tasi'atu bukan at-tasi'u? Li'annaha mu'annath. Li'anna al-man'ut mu'annath. Sekali karena kata yang disifati di sini as-safha mu'annath, maka sifatnya harus mu'annath juga. Paham tuh? Nah. Karena dia sebagai na'at, maka harus mengikuti mudzakkar dan mu'annath. Nah. Al-juz'u. Taib. Al-juz'u. As-sani. Wahid. Afwan. Al-akhir. Nah. Al-akhir. Al-juz'u al-juz'u al-wahid. Al-juz'u al-ula. Al-juz'u. Afwan. Al-awwalu. Naam. Al-juz'u. Al-juz'u al-awwalu. Al-awwalu. Naam. Afwan. Al-juz'u al-awwalu. Naam. La bas. Anta lastama. Anta tufakkir an shay'in akhar ya. طيب لا بس أربعة في السنة أربعة نعم في السنة الرابعة نعم في السنة الرابعة صحيح ليت الرابعة ما غابة دي مجرور الرابعة مكان الرابعة كرنا ada huruf jar ها dia manut dari isim yang majrur asal dari bala dia manut dari isim yang majrur majrur maka dia harus majrur. Nah, mana manautnya di sini? As-sanah. As-sanati. Manautnya majrur. Sekedarik? Bala. Maka naatnya juga harus majrur. Fis-sanati ar-rabi'ati. Terus mengapa dia ar-rabi'ati mu'annath? Ar-rabi'ah pakai tamar buto. Karena manautnya mu'annath. Manautnya mu'annath. Maka dia harus mu'annath juga. Nah, faham tom? Faham. Stamil. Tarjim awal. Di tahun yang keempat. Di tahun yang keempat. Sahsant. Nah. Stamir. At-talibatu apa ini? Sadisa. Sitta. Nah. At-talibatu sitta. Nah. At-talibatu sadisatu. Mumtaz. At-talibatu as-sadisatu. Ahsanta ya akhi. Mengapa as-sadisatu? Mengapa mu'annath? Karena man'utnya mu'annath. Sahih. Aina al-man'ut? Mana man'utnya? At-talibatu. At-talibatu. Ahsanta. Tayyib. Al-baytu. Stamir. Al-baytu sab'a sabia sab'a al-baytu na sab'a sab'a na al-baytu as-sabi'u as-sabi'u as-sabi'u na apa yang pendeknya antum perhatikan di sini wazannya al-fa'ilu setelah huruf yang pertama ada alif maka panjang al-baytu as-sabi'u na apa arti al-baytu as-sabi'u rumah yang ke-7 rumah yang ke 7 7 sahih Al-ghurfatu. Fadli ya. Al-ghurfatu. Naam. Khamsa. Naam. Al-ghurfatu al-khamisah. Al-ghurfatu al-khamisatu. Sahih. Al-ghurfatu al-khamisah. Kamar yang kelima. Kamar yang kelima. Naam. Al-juz'u. Terakhir. Al-juz'u. Ithnan. Naam. Al-juz'u thani. Al-juz'u thani. Bagian yang kedua. Bagian yang kedua. Tadi yang dijawab Ahisan. Al-juz'u al-awwalu. Al-ahrabi. Al-juz'u. Athani. Nah. Naftal majal. Nah. Baik. Selanjutnya kita buka bagi para pendengar saja yang ingin berinteraktif secara langsung pada tamrin yang ke-11 ini, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543 pada halaman ke-24. Assalamualaikum. Ya. Iya, assalamualaikum. Salam. Dia dengan siapa di mana? Di Bogor. Afan, terputus suaranya dengan siapa? Pak Herman. Pak Herman. Nah. Baik, silakan. Pak Herman di Bogor, Pak ya. Nah. Baik, silakan Pak Suherman dibaca latihan 11 yang tadi barusan kita baca. Al-yaumu. Nah. Samania. Samania. Nah. Al-yaumu samin. Al-yaumu saminu, sahih. Nah. At-talibu. Ma mana al-yaumu saminu? Hari yang ke-8. Sahih. Nah. At-talibu. Nah. Salasah. Salasah. Salasah. Nah. At-talibus salis. Tanya pendeknya Pak Suherman sekali lagi. At-talibus salis. Naam, sahih. Terjem. Pelajar yang ketiga. Pelajaran yang ketiga. Naam. Ad-darsu asyara. Naam. Ad-darsu asyir. Ad-darsu asyir. Naam, terjem. Pelajaran yang ke-10. Naam, sahih. Naam. As-safhatu tis'atu. Naam. As-safhatu tasi'. As-safhatu tasi'atu. Naam. As-safhatu at-tasi'atu. Sekali lagi. As-safhatu tasi'atu. Naam. Mengapa dia mu'annas, Pak Suherman? Na'utnya mu'annas. Man'utnya mu'annas. Mana man'utnya? As-safha. Sahih. Naam. Naam. Sekali lagi, Pak Ahmad. Al-juz'u. Terakhir. Al-juz'u wahid. Naam. Al-juz'ul ula. Afwan. Al-juz'ul awal. Mumtaz. Al-juz'u al-awal. Naam. Al-juz'ul awal. Syukran, Pak Suherman. Ada pertanyaan, Pak Suherman? Yakfi, Ustaz. Taib. Jazakallah khair. Barakallah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Kita berikan kesempatan yang lain bagi para pendengar roja di belakang Pak Herman di 021-823-6543. Masih dalam tamrin yang ke-11, Anda bisa membuka di safha 24. Di halaman 24, kita angkat telepon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari Abu Sarah. Abu Sarah di mana? Di Klender. Baik. Nah, silakan Abu Sarah. Fisana, lanjutkan dari situ. Fisanati. Nah. Arba'ah. Nah. Fisanati Ar-Rabi'ati. Naam. Mengapa Ar-Rabi'ati majrur? Karena ada huruf jar fi. Ar-Rabi'ah majrur bukan karena huruf jar. Ar-Rabi'ah majrur karena sebab lain. Karena manutnya majrur. Sahih. Dia na'at. Dia na'at. Sifat. Manutnya majrur. Naam. Taib. Stamir. Teruskan. At-Talibatu. At-Talibatu. Sita. Nah. At-talibatu. Tanya pendeknya. At-talibatu sadisatu. At-talibatu as-sadisatu. Ada alif lam. At-talibatu as-sadisatu. As-sadisatu. Nah. Atau langsung Bapak baca. At-talibatu sadisatu. Disambung. At-talibatu sadisatu. Nah. Pelajar perempuan yang ke-6. Sahih. Nah. Al-baitu. Sab'ah. Naam. Al-baitu sabi'u. Naam, sahih. Terjem. Al-ghurfatu. Terjem awalan Pak Abu Sarah. Rumah yang ke-7. Sahih. Naam. Al-ghurfatu khamsah. Naam. Al-ghurfatu khamisatu. Al-ghurfatu Al-Ghurfatul Khamisatu. Mumtaz. Al-Ghurfatul Khamisatu. Terjem. Kamar yang ke-5. Sahih. Nah. Al-Akhir Pak Abu Sarah. Tafadhal. Al-Juz'u Sani. Ithnan. Al-Juz'u Ithnan. Nah. Al-Juz'u Sani. Al-Juz'u Sani. Nah. Bagian yang ke-2. Sahih. Ada pertanyaan Pak Abu Sarah? Sementara enggak ada dulu. Taib. Syukuran. Jazakillah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali dari pembahasan dars yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha dan kepada Ustaz Hamzah falyatafadhal mashkura. Naam, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. Sekarang kita masuk ke at-tamrin ats-tsani asyar. Latihan ke-12. Di sini perintahnya Yuwajjuhul mudarrisu ila tullabi as'ilatan mukawwanatan min alaysa kadhalik fayujibu alaiha tullabu bibala nahwu antum lihat di sini ya ikhwan, yuwajjih al mudarris guru yuwajjih mengarahkan atau mengajukan ila tullab kepada murid-murid as'ilatan soal-soal mukawwanatan yang tersusun dari mukawwanatan min tersusun dari kalimat alaysa kadzalik. Jadi ada pertanyaan dimulai dengan alaysa kadzalik. Fayujibu alaiha tullab, maka para murid menjawabnya bi bala, dengan jawaban bala. Dan kalau untuk pertanyaan alaysa kadzalik, maka jika jawabannya menunjukkan persetujuan, maka kita jawab dengan kalimat bala. Paham tum? Paham. Nahwu contohnya, antara di sini ada contohnya di sini. Ada dua contoh. Anta minal hindi. Alisa kadhalik. Apa jawabannya? Bala. Bala. Pokoknya antum sekedar bala saja. Bala sudah. Nah. Anta maridun. Alisa kadhalik. Bala. Memana anta minal hindi? Kamu dari India. Alisa kadhalik. Bukankah bala. Begitu? Jawabannya? Iya. Bala. Nah, bala. Nah, bala iya. Anta maridun. Memana anta maridun? Kamu sakit. Kamu sakit. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Bala. Nah, semuanya jawabannya bala saja. Nah, paham toh? Paham. Nah. Dan yang penting di sini bukan jawaban balanya saja, tapi antum diminta untuk membuat soalnya. Jadi yang bikin soalnya bukan sekedar anak saja, tapi antum yang bikin soal juga. Nah. Siap? Mustahid insyaallah. Mustahid insyaallah. Ana berikan contoh yang lain. Anda berikan contoh yang lain. Nah, lihat ya kan di sini antum mulai modal kosakata yang sudah kita punyai ketika kita belajar jilid pertama dan juga beberapa pelajaran di jilid yang kedua ini, modal ini sekarang antum harus keluarkan. Modal itu harus antum harus keluarkan sekarang. Antum harus gunakan sekarang. Kosakata yang antum ketahui, antum gunakan sekarang. Maka misalnya ana berikan contoh yang lain. Anta talibun. Alaysa kadzalik? Bala. Mana anta talibun? Kamu belajar. Kamu belajar. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Bala. Anta min Indonesia. Alaysa kadzalik? Bala. Nah. Siap? Masing-masing ikhwan membuat 1-2 pertanyaan. Siap? Insyaallah. Baik, aina nabda? Dari mana kita mulai? Min syaikhina. Min Anas. Nah, fadhil Syekh Hasan. 1. Nah. Anta mutazawwijun. Alaysa kadzalik? Naam. Ma mana alaysa? Ma mana anta mutazawwijun? Kamu sudah menikah. Naam, alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Apa jawabannya? Bala. Naam. Walaupun belum bilang saja bala. Naam. Walaupun belum bilang saja sudah bala. Naam. Baik. Naam, ahsant. Hada soal jayyid, mumtaz. Naam, soal akhir. Syekh Rabi. Masyaallah. Anta azabun. Alaysa kadzalik? Naam. Anta azabun. Alaysa kadzalik? Mana anta azabun? Kamu bujangan. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Begitu. Nah. Kalau tadi ah Ihsan menggunakan mutazawwijun. Nah. Kalau ah Rabi tadi menggunakan kebalikannya azabun. Nah. Lihat ya, kawan. Ini modal yang sudah kita pelajari. Naam. Ayo. Man. Anti mumaridatun. Masya Allah. Tadi ikhwan anta har anti. Mumtaz. Bala, naam. Anti mumaridatun. Alaysa kadzalik. Ini kalau antum bicara dengan seorang perempuan. Oh iya, masya Allah. Nah. Betul, sahih. Soaluka sahih. La tadhak, sahih ya. Alaysa. La, alaysa. Alaysa. Naam. Lil mu'anas sawa ya. Sawa insyaallah. Untuk perempuan juga alaysa juga ya, bukan tidak alaysa di sana. Wallahi la adri. Taib, nanti insyaAllah fahim ba'ad. Taib. Nah, labas. Nah. Taib. Nah, naam. Anta? Anta tajiru alaysa kadzalik. Anta? Anta tajiru. Panjang pendeknya perbaiki. Anta? Anta tajiru alaysa kadzalik. Anta tajirun. Taknya panjang. Anta tajirun alaysa kadzalik. Nah. Kalau panjang pendeknya salah nanti orang Arab enggak paham nanti ya. Mau ngomong apa kita ini? Tajirun panjang. Nah, anta tajirun. Mana anta tajirun? Kamu pedagang? Kamu pedagang, bukankah begitu? Nah, santai ya. Baik, nafta al-majal lil mustami'. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan yang luas bagi Anda, bagi para pendengar untuk menjawab pertanyaan. Pada tamrin yang ke-12, Anda bisa membuka di halaman 25 di 0218236543. Kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halaman dengan siapa di mana? Dengan Adi di Cibitung. Taib. Nah, Ah Adi, kaifa haluk? Bi khairin alhamdulillah. Masyaallah. Silakan Ah Adi. Antum paham yang diminta di sini, Ah Andi? Naam, insyaallah. Fadhal ya Adi, antum buat sekitar 4 soal. Ana minta 4 soal. Jangan menggunakan soal yang sudah ada. Nah. Anta fil mustashfa, alaysa kadhalik? Naam, anta fil mustashfa. Mana anta fil mustashfa? Kamu di rumah sakit, bukankah begitu? Naam, ahsanta. Naam. Hada awwalan. Thaniyan. At-tufahu ladhidun, alaysa kadhalik? At-tufahu ladhidun. Sahih, taib, labas. Naam. Apa makna at-tufahu ladhidun? Apel itu lezat, bukankah begitu? Mumtaz. Naam. Thalithan. Naam. Salasa. Asyari'u. Naam. Asyari'u qasirun. Alaysa kadhalik? Ma taksud bi asyari'u qasirun? Jalan itu pendek. Naam. Taib, labas. Naam. Naam. Al-akhir, arba'a. Al-funduku nazifun. Naam. Alaysa kadhalik? Bala, naam. Al-funduku nazifun. Mana al-funduku nazifun? Hotel-hotel itu bersih. Hotel itu. Bersih, naam. Al-funduku bukan jama', tapi mufrad. Naam. Naam, jama'nya adalah? Fanadiku. Al-fanadiku, naam. Taib, syukran, Akh Adi. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Taib, selanjutnya kita berikan kesempatan yang lain di belakang Ah Adi di 8236543. Silakan bagi para pendengar di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fatih. Di mana Abu Fatih? Di Pondok Aren. Taib. Abu Fatin atau Abu Fadhi? Fatih bil haq. Naam, Abu Fatih. Naam, kebalik ke Abu Fatih. Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Baik, naam. Antum paham yang diminta di sini? Latihan yang terakhir ini? Insyaallah, Ustaz. Baik, silakan. Berapa diminta? 4. Antum buat 4 pertanyaan. Naam. Anta tabibatun. Anti tabibatun. Panjang pendeknya perbaiki. Anti tabibatun. Tabibatun. Tabibatun. Naam. Alaysa kadhalik? Naam. Anta tabibun. Anta tabibun. Tabibun. Alaysa kadhalik? Taib, labas. Naam. Sudah 2. Naam. Salasa. Yang ketiga? Anta minal yaban. Anta minal yaban. Yaban. Naam. Alaysa kadhalik? Taib. Mana anta minal yaban? Apakah kamu dari Jepang? Bukankah demikian? Nah, tidak ada apakah di situ, tidak ada pertanyaan apakah. Ya. Kamu dari Jepang? Bukankah begitu? Apakah demikian? Bukankah begitu? Bukankah begitu? Naam. Nah, terus satu lagi. Anta khadimun. Anta khadimun. Taib. Khadimul Haramain Syarifain atau apa? Taib, lawas. Anta khadim. Mana anta khadimun? Kamu pegawai? Pegawai muwazzafun. Pembantu. Pelayan. Nah. Alaysa kadhalik? Taib. Syukran Abu Fatih. Taib, jazakallah khair. Taib, jazakallah khair kepada Abu Fatih. Dan kita angkat kembali untuk dua orang penelpon di 0218236543. Masih pertanyaan yang sama, Ustaz, ya? Nah. Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Ummu Ihsan, ya? Iya. Dikerangkan, silakan. Nah, Ummu Ihsan. Fadhal ya Ummu Ihsan, silakan dibuat 4 kalimat yang seperti disebutkan tadi. Anta tilmizun. Anta tilmizun. Mana anta tilmizun? Apakah kamu murid? Nah. Alaysa kadhalik? Bala, naam. Anta mudirun. Anta mudirun. Mana mudirun? Direktur. Naam. Alaysa kadhalik? Naam, naam. Istamir. Anta muwazzafun? Muwazzafun. Alaysa kadhalik? Ma mana muwazzafun? Pegawai. Pegawai. Naam, naam. Al-akhir, arba'ah. Anta khadimatun? Anta khadimatun, pembantu ya. Anta khadimatun apa anti khadimatun? Anta khadimah. Anta khadimun. Anta khadimun. Anta khadimun. Tapi kalimat anta khadimun sudah dijawab Pak Bupati. Anti khadimatun. Baik, muannatsnya anti khadimatun. Baik, labas. Alaysa kadzalik? Alaysa kadzalik? Baik, baik. Nanya dulu ini sebenarnya agak ribet-ribet nih. Naam, jangan ribet. Naam. Itu ini angka 11 dan 12 kan tadi udah ya? Iya. Ahada asyaratu liban dan isna. Ini akan berubah-ubah kan ya, Ustaz ya? Berubah maksudnya? Untuk muannas kan berarti kan ada perubahan ya. Kalau muannas Al-adad bilangan 11. Oh tidak, kalau dari angka 11 tidak berubah. Untuk muannasnya kan? Naam. Sama. Muannasnya, oh iya, naam, maaf. 11, 12. Sahih, sahih. Ya. Minta nanti jelaskan terus angka berarti 21, 22 juga berubah ya. Untuk muannas dan muzakarnya. Baik. Itu saja, Om. Iya. Terus saya ingin memperjelas lagi Ustaz, kalau 11 Al-adad 11 sampai 19 kan bendanya atau al-ma'dudnya itu tunggal semua ya dan mansub ya. 11 sampai 99. 11 sampai 99 ya. Nah, mufrad mansub. Nah, sahih. Ya. Terus untuk menentukan apakah itu muannas atau muzakkar? Nah. Dilihat dari puluhannya ya, Tad. Dilihat dari angka puluhannya. Al-ma'dudnya yang dilihat, bukan al-adadnya. Iya. Yang pertama kali menentukan nanti apakah al-adadnya muzakkar atau muannas, dilihat al-ma'dudnya, yang menentukannya al-ma'dudnya. Bendanya. Benda yang dibilangkannya. Oh, benda yang dibilangkannya. Ya, bukan angkanya yang menjadi penentu. Angkanya ikut ma'dudnya. Oh, iya. Nah. Seperti misalnya silakan beri contoh. Misalnya kan salasa asyarata toliban. Tolibatun ya, tolibatan. Mau bilang apa? Mau bilang asyarata tolibatan berarti ya, Ustaz? Tergantung ma'dudnya dulu. Ma'dudnya bagaimana? Muzakkar atau muannats? Tolibatan. Tolibatan. Nah, ya. Berarti bagaimana? Berarti salasa. Angka pertamanya muzakkar atau muannats? Gimana, Ustaz? Dari angka 13 siswa. Heeh, 13 siswa. Siswa apa siswa? Siswi. Nah, tolibatan. Ini ma'dudnya muannats atau muzakkar? Maksudnya muannats atau muzakkar talibatan? Muannats. Muannats. Berarti kalau begitu angka pertama dari al-adadnya harus muzakkar. Harus muzakkar. Nah, berarti salasa asyarata talibatan. Talibatan. Salasa asyarata talibatan. Nah, itu saja, Umu. Iya, tolong dijelasin ya, Ustaz. Jasa pengajaran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya untuk saat ini baru dibahas al-ma'dud yang muzakkar. Iya. Dan memang belum dibahas al-ma'dud yang mu'annath. Sepertinya sengaja. Karena nanti mudah-mudahan insya Allah kita akan temukan penjelasan ini di bab-bab atau pelajaran yang berikutnya. Tapi tidak apa-apa, kita jelaskan sedikit. Tadi sudah saya katakan bahwa kalimat 11 sampai 99, ma'dudnya itu mufrad mansub. Kemudian angka pertama dari angka belasan yang kita sudah baca tadi itu harus mengikuti atau berlawanan dengan al-ma'dud. Angka pertama dari angka 11 sampai 19 itu, angka pertamanya harus berbeda dengan al-ma'dud. Harus berbeda dengan al-ma'dud. Jika al-ma'dudnya muzakkar, maka dia harus mu'annas. Jika ma'dudnya mu'annas, maka al-adad harus muzakkar. Kecuali dua angka, yang pertama ahada asyar dan kedua ithna asyar. Tidak berubah, seperti itu saja, tetap begitu. 11 dan 12 tidak berubah. Walaupun al-ma'dudnya itu menjadi berubah menjadi mu'annath. Tidak berubah dia. Adapun adapun kalimat yang ke-13 sampai 19. Nah, al-adad yang pertama, angka yang pertama, salasata itu harus berlawanan dengan al-ma'dud. Al-ma'dudnya muzakkar, maka dia harus mu'annath. Nah, kalau seandainya al-ma'dudnya mu'annath, maka tinggal dibalik saja. Kalau ma'dudnya mu'annas, tinggal dibalik saja. Berarti kata yang pertama itu muzakkar, kata yang kedua muannas. Contohnya tadi talibatan. Berarti salasa asyarata atau asyarata talibatan. Salasata afan, salasa asyarata atau asyarata talibatan. Asyarahnya harus ikut sama ma'dudnya. Adapun kata yang pertamanya berlawanan dengan al-ma'dud. Paham, Tom? Dan nanti insyaAllah akan dibahas lebih lanjut di mudah-mudahan pada bab berikutnya ada penjelasan masalah itu insyaAllah. Kita fatah majaz. Satu lagi. Kita buka satu orang telepon kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Saya terputus. Bagi para pendengar yang lain yang ingin ikut berpartisipasi atau berinteraktif dalam kajian bahasa Arab kita malam ini, Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ismail di Condet. Baik. Nah, silakan Ummu Ismail, masih latihan yang ke-12. Buat 4 kalimat seperti yang kita sebutkan tadi contohnya. Nah. Al-ma'u baridun, alaysa kadzalik? Al-ma'u baridun atau baridun? Baridun. Nah, ba'nya yang panjang. Sekali lagi, Ummu Ismail, al-ma'u. Al-ma'u baridun. Nah. Alaysa kadzalik? Bala. Nah. Bala. Anta mudarrisun. Mudarrisun. Nah. Sekali lagi. Anta mudarrisun. Alaysa kadzalik? Nah. Afwan anakku. Nah. Albaitu baidun. Alaysa kadzalik? Mana albaitu baidun? Rumah. Rumahnya jauh. Taib. Al-qamaru jamilun alaysa kadzalik? Taib. Syukran Ummu, jazakallahu khair. Barakallahu fik. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Nah, antara latihan 12 sudah serasa sudah cukup. Kalau antum lihat sekarang latihan ke-13. Latihan ke-13 ini agak sulit untuk dilaksanakan di sini, ikhwan. Antum lihat bagaimana perintahnya di sini latihan ke-13. Ayyuhuma? Al-mudarris yushiru al-mudarrisu ila talibaini wa yaqul hadhani talibani ayyuhuma atwalu wa ila kitabaini wa yaqul hadhani kitabani ayyuhuma ajmalu wa hakadha. Lihat di sini pertanyaannya menggunakan kalimat ayyuhuma, yang mana di antara keduanya, yang mana di antara keduanya. Yushirul mudarris, al-mudarris, guru menunjuk, ila talibaini, menunjuk ke siapa? Kedua orang murid. Wayaqul, dan bertanya, hadhani taliban, dua murid ini, ayyuhuma atwalu, mana di antara keduanya yang lebih tinggi? Berarti di sini anda harus menunjuk bendanya, atau menunjuk orangnya. Dan tentu ini di radio agak sulit. Nah, tapi tidak apa-apa. Kita berikan contoh kepada ikhwan di studio nanti. Wa ila kitabaini, atau saya menunjuk ke dua buku, dua kitab. Wa yaqul, lalu guru bertanya, hadhani kitaban, dua buku ini, ayyuhuma ajmalu, mana di antara keduanya yang lebih bagus? Wa hakadha, dan begitu seterusnya. Wa hakadha, dan begitu seterusnya. Nah, faham tum? Antum paham yang diminta di sini, ikhwan? Faham, nah. Jadi ana menunjuk ke antum benda yang ada di sekitar kita di sini, lalu mengatakan dengan pertanyaan ayyuhuma. Faham tum? Faham. Taib. Ha, ana tunjuk kedua tanaman ini. Hatani asyajaratani. Hatani asyajaratani. Ayyuhuma ajmalu? Ayyuhuma ajmalu? Faham tum? Al-khadra'u. Al asyjaratu al khadra'u mathalan al asyjaratu al khadra'u. Nah, paham tu? Faham. Baik, cukup sampai situ aja. Baik. Soal sana masalah. Baik, kita baca dulu al kalimatul jadidah. Nah, terakhir di sini kita baca al kalimatul jadidah. Antum lihat ada kata-kata baru di sini, silakan dibaca Robi, Syekh Robi. Dia terjemahkan mahja'un, jam'uhu mahaji'un. Nah, mana mahja'un? Asrama. Asrama, baik. Fariqun, jam'uhu furaqa'u. Furaqa'u, nah, apa makna fariqun? Bagian. Fariqun, tim. Bisa berarti tim, bisa berarti kelompok. Kelompok. Nah. Alamun. Nah. Alam. Alam. Nah, alamun. Apa beda antara alamun dengan alimun? Kalau alam, alam yang kita kenal sekarang. Kalau alim, orang yang berilmu. Nah, terus? La'ibun. Jamahu la'ibun. La'ibun. Nah. Pemain. Pemain. Kaukabun. Jamahu kawakibu. Nah. Bintang. Bintang. Syakikun. Jamahu asyikau. Teman dekat. La. Syakikun. Saudara kandung. Saudara kandung. Nah. Nah. Syahirun. Bulan. La. Syahiru. Masyhur. Terkenal. Oh iya. Masyhur. Masyhur. Yang terkenal. Nah. Fil manam. Mimpi. Dalam tidur. Dalam mimpi. Dalam mimpi. Wasi'un. Luas. Luas. Samanun. Harga. Nah. Syahrun. Syuhurun. Ashhurun. Nah. Bulan. Nah. Syahrun. Jamaknya bisa syuhurun. Bisa. Ashhurun. Ashhur. Nah. Ashhurun. Al-Azharu. Bunga. Al-Azharu. Bunga. Al-Azhar. Nah. Atau Al-Zahratu. Bunga. Nah. Taib. Syukuran. Taib. Naftah al-majali SMS. Taib. Kita bacakan beberapa pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Hisam di Jakarta. Kalau ma'dudnya mu'annad, bagaimana penulisan untuk 11 dan 12? Bagaimana? Kalau ma'dudnya? Mu'annad. Mu'annad. Maksudnya? Bagaimana penulisan untuk 11 dan 12? 11 dan 12 dia mengikuti al-ma'dudnya. Berarti ihda asyarata talibatan. Ihda asyarata talibatan. Kalau ithna, ithnata asyarata talibatan. Nah. Taib. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari Ummu Hana di Jakarta. Kalau untuk murid perempuan yang kedua bagaimana Ustaz? Murid perempuan yang kedua. Murid perempuan yang ke? Kedua. At-talibatu as-saniyatu. At-talibatu as-saniyatu. At-talibatu as-saniyatu. Nah. Baik. Terakhir. Dari Ummu Salman di Jakarta. Ustaz tolong jelaskan kaidah mungkin dalam nama-nama bulan. Jumadil ula, jumadil akhir. Memakai kata ula, bukan awal. Dan ya akhir. Jumada, laisa jumadi. Iya, jumadil ula wa jumadil thaniyah. Yang sahih yang mana? Nah, kalau rabi' rabi'ul awal. Mengapa al-awal? Karena rabi' muzakkar. Maka sifatnya harus muzakkar. Adapun jumada, antum lihat di situ ada ya alif maksurah. Sahih. Itu tanda dari mu'annath. Maka jumadal ula, bukan jumadal awal. Jumadal ula, lalu jumadal thaniyah, bukan jumadal thani. Atau jumadal akhirah. Nah, yang benar itu. Wallahualam. Taib. Yakfi insyaAllah. Taib. Taib. Demikian. InsyaAllah. Sepertinya alhamdulillah kita sudah selesai. Ad-darsu tadi sudah kita selesaikan. Dan sayang sekali ad-darsu rabi belum sempat kita baca. Tapi insyaAllah di pertemuan akhir datang kita akan baca. Demikian dari ana, subhanallahi hamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.